tinggi bagai raja wali melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyang. Ku kan terbang tinggi bersama Dia.